Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatil kiram rahimakumullah, kembali kita bermajelis dalam rangka talabul ilm ataupun tafaqquhu fiddin, mendalami ilmu agama dengan mempelajari karya-karya para ulama yang mereka membawakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kita melanjutkan dari pembahasan kitab al-ilm karya al-Syeikh al-Allamah Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih di pertanyaan yang ke-16. Naam, kaifiyah, tata cara penuntut ilmu, dari mana dia memulai menuntut ilmu. Naam. Maka telah dijawab sebagiannya. Yaitu yang pertama, ke-16 kan masih. Nama pertama, dia menghafal kitabullah sebelum yang lain. Nah, ini adab ataupun kebiasaan para sahabat. Kemudian berikut yang kedua, dia mengambil matan-matan hadis yang ringkas, yang mudah-mudah dulu bagi dia. Kemudian ketiga, dia menghafal matan-matan fikih. Nah, matan-matan fikih. Kemudian yang keempat, dia belajar ilmu nahwu dan apa yang dia jangkau atau ketahui dari ilmu-ilmu nahwu. Kemudian yang kelima, amma ma ta'allaqu bi ilmi tauhidi fal kutub fi hadza katsiratun minha kitab tauhid. Adapun yang berkaitan dengan ilmu tauhid, maka kitab-kitab yang membahas ilmu tauhid, ilmu akidah, i'tiqad, katsirah, banyak jumlahnya. Di antaranya kitab tauhid. Di antaranya kitab tauhid. Nah, atau yang kita pelajari dari yang termudah, Qawaidul Arba, Usulus Sittah, Naam, Usulus Salasah, Kasyus Syubuhat, Naam, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kemudian kitab Tauhid, yaitu oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah. Wa minha, dan diantaranya pula, al-aqidatul wasitiyah. Dia juga mempelajari akidah wasitiyah. Li Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yaitu karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa hiya kathiratun wa ma'rufatun wa lillahil hamd. Dan buku ini banyak tersebar. Banyak dicetak. Dan ma'ruf. Diketahui, dikenal. Walillahil hamd. Namun pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka wan nasihatul ammatu li talabil ilm ay yakuna alaihi atharu ilmihi min taqwallah azza wajal wal qiyam bi ta'atihi. Nasihat yang umum bagi para penuntut ilmu maka baginya ada pengaruh dari ilmunya, ada bekasnya berupa takwa kepada Allah Azza wa Jal dan menunaikan ketaatan di atasnya. Ini yang terpenting sekali, asarnya, ada pengaruhnya. Bisa merubah keyakinannya, bisa memperbaiki keyakinannya dari keyakinan yang batil kepada keyakinan sahihah. Wa husnul khuluq, demikian pula husnul khuluq, akhlak yang mulia. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang ar-rasul, dengan apa ar-rasul berakhlak? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, khuluqul Quran. Rasul berakhlak dengan Al-Quran. Naam. Dan Rasulullah orang yang paling terbaik akhlaknya dan juga paling terbaik terhadap istri-istrinya. Wal ihsan ilal khulq, ilal khulq. Kemudian berbuat baik kepada al khulq, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bit ta'lim wa tawjih wal hirs ala nushril ilm bi jami'il wasail, dengan ilmu dan arahan serta harus semangat untuk menyebarkan ilmu. Naam. Ketika kita memasang spanduk, ketika kita menyebarkan pamflet-pamflet daurah, ya, maka itu sudah termasuk bagian dari kita menyebarkan agama. Tersebarkan kepada kawan-kawan kita, teman-teman kita di kantor, naam, atau agen-agen kita yang membeli barang-barang kita, naam. Maka ini semuanya termasuk dalam nasrul ilm, ya, menyebarkan ilmu. Banyak cara untuk menyebarkan ilmu, bukan hanya di majelis seperti ini, di jalan, di kantor, di mana saja bisa kita menyebarkan ilmu. Dengan berbagai wasail-wasail, perantara-perantara. Sawangkan adzalik antariki suhuf awil majallat awil kutub awil rasail awil nusyrat wa ghairi dzalik minal wasail. Baik dengan cara suhuf, lembaran-lembaran, koran-koran, ataupun majalah-majalah, atau kitab-kitab, atau rasail, risalah-risalah, atau selebaran-selebaran yang lainnya dari berbagai perantara-perantara itu tadi. Naam. Barangkali ada satu dua yang mereka mendapatkan hidayah lantaran usaha kita menyebarkan, ya, pamflet-pamflet itu tadi. Dan ternyata ketika saya menanyai beberapa ikhwah, ketika baru kenalan gitu, dari mana mengenal salaf? Maka di antara mereka ada yang mengatakan, saya mengenal dari majalah ini, saya mengenal dari buletin ini dan buletin itu. Kemudian di situ ada nomor HP-nya dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Situlah mulai dia mengenal al-haq. Naam. Dari tidak mesti hidayah itu di majelis-majelis seperti ini dia menyampaikan. Naam, dia arahkan kepada kebaikan-kebaikan dan terus diarahkan dan kemudian istiqomah. Maka ini juga sebagai tanda kebaikan. Wa ansahu talibal ilmi aidan alla yatasarra'u fil hukmi 'ala syai'. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, dan saya juga menasihatkan bagi penuntut ilmu juga, ia termasuk kita di dalamnya, agar jangan tergesa-gesa untuk menghukumi sesuatu. Tasabut, tabayun, dan seterusnya. Menanyakan. Karena mungkin ini kebanyakan perkara ataupun urusan yang sering ditanyakan kepada syekh. Sehingga nasihatnya seperti ini. Jangan tasarru. Apalagi dalam hal-hal fitnah. Lianna ba'da talabatil ilm al-mubtadi'in tajidhu yatasarru fil iftai. Karena sebagian penuntut ilmu yang baru muncul menuntut ilmu, engkau menjumpainya tergesa-gesa, tasarru di dalam mengeluarkan fatwa dan di dalam mengeluarkan ahkam, hukum-hukum. Warubbama yukhtil ulama al-kibar, atau bahkan bisa jadi dia menyalahkan ulama kibar. Baru menuntut ilmu sudah ulama kibar ditahdir sama dia. Naam. Baru belajar setahun dua tahun. Syekh Robi dimentahkan oleh dia. Syekh Ubad al-Jabiri dimentahkan oleh dia, dicera, dicela, dicaci maki dan seterusnya, dan ulama-ulama yang lain. Nah, peringatan. Wa huwa dunhum bikathir, dan selain mereka dari ulama-ulama yang lain banyak. Ya, ulama kibar ataupun ulama yang lebih rendah tingkatannya disalah-salahkan. Hatta inna ba'dun nas yaqul, sehingga sebagian manusia ada yang mengatakan, nadhartu syakhsan min talabal ilmi al-mubtadi'in, faqultulah inna hadha qawlu Imam Ahmad ibn Hanbal. Faqala wa mal Imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rajulun wa nahnu rijal. Subhanallah. Ya, sampai sebagian manusia mengatakan, saya bermunadharah, munadharah, berdialog dengan seseorang dari penuntut ilmu yang baru tumbuh, baru muncul menuntut ilmu. Maka saya mengatakan kepadanya, inilah pendapatnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Faqala, dan siapa Imam ibn Hanbal? Ya, dia mengatakan, Al-Imam ibn Hanbal rajul, dan kami juga rijal. Menantang, ingin sejajar dengan para ulama, ingin sejajar dengan para masyayikh. Ini angkuh, kesombongan. Jika makhluk merasa istikbar, maka ini adalah kekurangan Adapun bagi Allah merasa besar, ini justru kesempurnaan. Nah, maka sehingga makhluk untuk istikbar tidak diperbolehkan. Nah, merendahkan manusia, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Batarul haq wa gumtun nas. Subhanallah kutasih. Subhanallah. Sahihun. Iya betul. Anal Imam Ahmad rajul wa anta rajul. Iya. Imam Ahmad rajul, seorang laki-laki, dan anta rajul juga engkau rajul. Sebagaimana dia. Sama-sama rajul. Fa antum mutasawiyani fi dzukurah. Jadi kalian berdua semuanya sama dalam masalah adz-dzukur, rijal, rajul. Amma fil ilmi fa bainakuma farqun 'adzim. Adapun ditinjau dari sisi ilmu, maka perbedaannya sangat jauh. Namun kalau dibandingkan ya antar langit sama sumur bor-bor yang paling bawah. Ya benar. Langit yang atas sampai sumur, mungkin sumur bor Pertamina yang paling bawah aja. Perbandingannya jauh. Nah, ini istikbar. Kul rajulun rajulan binisbatil ilm. Walaysa kul rajulin rajulan binisbatil ilm. Maka tidak setiap rajul itu dikatakan rijal jika dinisbahkan kepada ilmu. Jadi kepada ilmu, ya rajulnya sama-sama rajul, tapi dalam sisi ilmu tidak akan sama. Dalam masalah kelelakian, ya sama-sama laki-laki. Tapi dalam masalah isi hikmah, itu jauh dan jauh sekali. Naam. Dan seperti ini memang Anda dulu pernah merasakan ketika baru mengenal awatu salaf, semangatnya berapi-api. Pokoknya ketika pulang di rumah melihat gambar itu mau disobek semuanya, gambar di dinding itu. Semangatnya. Nah, ternyata semakin kita belajar, semakin belajar, baru kita tahu, oh, ternyata cara yang lain. Awal-awalnya masya Allah semangatnya melihat orang merokok kadang langsung dibantah, melihat orang yang melakukan bidah langsung debat. Ini biasa para pemula. Maka nasihatnya Syekh, para pemula ya, untuk tunduk, jangan dulu muncul, bersembunyi dulu. Jangan mengatakan saya rajul, Imam Ahmad rajul. Wa aqul inna aliya inna ali inna ala talab al-ilm ay yakuna mutaaddaban bitawadhu'i wa adam al-ijabi bin nafsi wa ayrifa qadar nafsih. Ah, ini penting sekali ini. Naam. Saya mengatakan untuk penuntut ilmu, bukan ali ya, maksudnya ala. Saya mengatakan kepada penuntut ilmu agar dia beradab, tawadhu, dan tidak ijab, kagum terhadap dirinya, merendah, dan dia mengetahui tentang kadar dirinya, siapa dia, siapa para ulama. Dia betul-betul mengetahui kondisi dia. Saya ya orang ajam. Nah, belajar bahasa Arab tidak sefasih para syekh, para ulama. Naam. Maka dia mengerti tentang dirinya. Tetapi ketika mereka lupa dengan nasihat-nasihat ini, kebanyakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, baru setahun, baru dua tahun, mungkin paling lama lima tahun atau lebih sedikit, berangkat ke negeri Al-Yaman. Setelah kembali dari negeri Al-Yaman, masya Allah, jadi tukang fatwa. Naam. Kecuali orang-orang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Guru-guru mereka dulu yang mereka mengajari, sudah tidak diindahkan, dihina, dilecehkan, dibantah dan seterusnya. Tidak ada nilainya di sisi mereka. Padahal ketika mereka menuntut ilmu sama ustaz-ustaz itu, mereka juga banyak salahnya, banyak kelirunya. Nah, tetapi ketika kembali dari sana merasa kami juga sudah bertahun-tahun menimba di hadapan para masyayikh, sehingga mereka langsung ingin sejajar. Padahal dalam tingkatan para sahabat saja tobakat-tobakatnya itu berbeda-beda. Ada kibar sahabat. Nah, pembesar-pembesar sahabat, nah, tidak sama dengan belakangan-belakangan masuk dalam Islam. Demikian pula kibar tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ini tidak. Mereka belakangan tapi ingin menyalik yang di atas. Mereka lah yang harus didengarkan kalam-kalamnya. Mereka yang harus diperhitungkan pendapat-pendapatnya. Wa min al-muhim li talab al-ilm al-mubtadi an la yakuna katsir al-muraji'ah li aqwal al-ulama. Dan yang terpenting dari penuntut ilmu yang baru pemula, ingat ini baru pemula, agar dia jangan memperbanyak muraji'ah terhadap aqwal-aqwal ulama. Li'annaka idza aktsarta muraji'at ka liqul lama waj'alta tatali'u al-mughni fil fiqh Ibn Qudamah wal majmu' an-Nawawi wal kutubul kabirah allati tudzkarul khilaf wa tunakisu fa innaka tadiyu. Iya. Karena sesungguhnya apabila engkau memperbanyak murojaah terhadap aqwal-aqwal ulama, sehingga engkau banyak mutala'ah al-mughni dalam masalah fikih li Ibnu Qudamah dan al-majmu' lin-Nawawi dan kitab-kitab yang besar yang di sana disebutkan khilaf, banyak khilafnya para ulama dari beberapa pendapat, dan tunakishuhu, engkau akan berdialog dengannya, fa inna tadwi'u, maka itu akan menyia-nyiakan, menghabiskan waktu, karena tidak ada kesimpulan yang ada pada dirinya. Dia baru pemula tapi bacaannya sudah tinggi-tinggi, seakan-akan sudah memiliki usul-usul yang kokoh, padahal dia baru pemula, ujung-ujungnya bingung. Nah, ujung-ujungnya bukan ilmu dapat tapi kebingungan. Ibda awalan kama kulna bil mutun al mukhtasar syai'an fa syai'an hatta tasil al ghayah. Maka mulailah yang pertama kali sebagaimana kami katakan dengan matan-matan yang ringkas, sedikit demi sedikit menanjak sampai ke puncaknya. Nah, seperti itu. Bukan langsung melihat kitab-kitab besar yang di situ banyak khilaf, ya kadang tidak paham dari sisi mana mereka beristidlal, mengambil dalil atau jadikan sebagai dalil. Akhir-akhirnya dia akan mengeluarkan hukum dengan hukum yang tidak tepat. Wa amma anturida antas ada syajar min furu'iha fahadha khata'un. Maka adapun engkau menginginkan untuk naik atas pohon tapi pohon yang naiki itu dari ujung, dari cabang-cabangnya. Fahadha khata'un, ini kesalahan. Khawatir jatuh, patah. Kalau mau manjat pohon dari batangnya yang besar. Naam, artinya usulnya dulu dimantapkan. Pondasinya dulu dikuatkan. Setelah pondasinya ya, tentunya dahan-dahan yang lain juga akan menjadi kuat. Ini nasihat yang bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin kepada para penuntut ilmu, ya termasuk kita di sini. Kemudian yang ke-17. Su'il fadilatul Syekh hafizahullah taala, ma tariq talabul ilmi bi ikhtisarin jazakumullah khair. Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin ditanya hafizahullah rahimahullah taala, apa cara ataupun jalan penuntut ilmu secara ringkas, ikhtisar, meringkas. Semoga Allah membalas kepada anda kebaikan. Fa'ajaba fadilatuh qawlahu, maka menjawab fadilatus ucapannya, tariqatu talibil ilm, bi'ikhtisar fi nuqat, cara penuntut ilmu dengan ringkas itu ada beberapa titik, ada beberapa poin. Yang pertama, ihris ala hafzi kitabillah ta'ala, semangat untuk menghafal kitabullah. Ini nasihat yang pertama. Nah, para ulama-ulama juga terdahulu sebelum mempelajari yang lain-lainnya, maka mereka sudah mempelajari Al-Quran, kitabullah. Setelah itu baru mulai masuk di ilmu-ilmu yang lain. Jadi yang harus disemangati dan terus diberi semangat adalah menghafal kitabullah. Waj'al laka kulla yawmin syai'an mu'ayyinan tuhafidhu ala kiraatihi, wal takun kiraatak bitadabburin wa tafahumin. Maka jadikanlah setiap harimu sesuatu yang menguatkan hafalanmu untuk membacanya, dan kokolah ketika membacanya dan mentadaburi, dengan mentadaburinya dan memahaminya. Faida intala ka faidatan asnal qira'ah faqayyidha. Maka jika engkau mendapatkan faedah di saat engkau membaca, ikatlah, dicatat, ditulis, diingat. Ketika ada faedah ayat 6 ketika dia membaca, mungkin bisa dia jadikan sebagai hafalannya untuk dalil dalam suatu urusan. Jadi selalu pertama kali harus ditekankan dan ditekankan untuk menghafal Al-Quranul Karim. Nah, kita mendengar berita orang-orang naik haji atau umroh ke Saudi, kalau ada orang ditanya menghafal Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, maka orang-orang sana senang, suka. Suka dengan orang-orang yang mereka menghafal Al-Quran. Tidak seperti di negeri kita, bukan Al-Quran dihafal, nyanyian yang dihafal. Ya, orang-orang yang ada dalam TV yang dihafal. Bahkan sajadwal-jadwal televisi dihafalnya. Tiap harinya, oh jam segini filmnya ini, nanti jam sore filmnya ini. Sudah dihafal sama dia. Naam. Kalau yang bermudah-mudahan memasukkan TV di rumahnya, ya, Syekh Albani menyebutkan bahwa TV madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, sekarang ini dari kalangan sururiyun, rojaiyun, ya, mereka menganjurkan kepada pengikut-pengikutnya untuk memiliki TV sehingga mereka bisa mendengarkan kajian, katanya. Iya, syaitan tidak akan diam. Syaitan tidak akan diam. Itu sudah syaitan menggiring mereka. Nah, iya, kalau itu terus yang diputar, tidak mungkin. Mesti suatu saat yang namanya keimanan pasang surut, naik turun. Iya, kalau iman-imannya lagi naik, mungkin itu terus yang diputar. Tapi kalau iman-imannya turun, tidak menuntut, kemungkinan syaitan akan membisiki lagi, sudah, malam ini ada acara sepak bola umpamanya, yang main Indonesia lagi umpamanya yang main, melawan apa gitu. Oh sudah, rojanya disingkirkan dulu, bola dulu yang diputar. Nah, nanti kali yang kedua, ya sudah, kalau sudah pertama sudah berhasil, ya yang lainnya tinggal mudah, bermudah-mudahan, iklan-iklannya bermunculan. Nah, bukan Al-Quran diutamakan, tapi yang lainnya. Yang kedua, ihris ala hifzi ma tasar min sahih sunnati Rasulullah sallam. Wa min dhalika hafidha umdatul ahkam. Bersemangat untuk menghafal apa yang mudah dari sahih-sahih sunnah Rasulullah sallam. Hadis-hadis yang sahih dia juga bersemangat. Naam. Oleh karena itu dia menghafal umdatul ahkam. Umdatul ahkam itu matan-matan hadis saja. Lumayan kalau dia menghafal sampai 100-200 hadis dari kitab umdatul ahkam yang dikaji di tempat ini oleh Ustaz Abdul Haq. Yang ketiga, ihris ala tarkiz wasabat bihaitsu la ta'khud al-ilma natafan min hadha syai'an wa min hadha syai'an li'anna hadha yudhi'u waqtik wa waqtak wa yashtut dhihnuk. Semangat untuk memusatkan perhatian dan kokoh, dan jangan engkau mengambil ilmu dengan copot sini copot sana. Ya, dari sini sesuatu, dari sana sesuatu juga. Dari sana sini dicopot sama dia. Nah, dia ini yang belum kokoh ilmunya. Maka dia harus mengokohkan dulu ilmunya, baru dia bisa, ya, mengambil pendapat dari kitab ini dan dari kitab yang lain. Karena yang seperti ini akan menyia-nyiakan waktumu dan akan melelahkan pikiranmu. Nah, maka kita membaca kitab-kitab yang sudah ada, seperti kitab karang-karangannya para asatidzah, seperti kitab penulis buku-buku majalah syariah. Sudah dirangkum. Nah, situ sudah terangkum. Kalau kita menyimpulkan sendiri, melihat sendiri dalam kitab-kitab itu, habis waktu kita. Itu pun mungkin seminggu baru selesai. Belum lagi kesibukan yang lain. Belum lagi jadwal yang lain. Belum lagi kegiatan yang lain. Sudah mau fokus menyelesaikan, ya, pekerjaannya, apa ini pelajarannya. Tahu-tahu ada program di luar jadwal. Nah, sehingga terbengkel lagi. Tapi kalau kita hanya membaca syariah, membaca majalah-majalah yang sudah dicetak para asatidzah, itu sudah dirangkum. Mereka yang sudah menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan ilmu-ilmu itu. Kemudian keempat, ibda bi sigharil kutub wa ta'ammalaha jiyidan tamantakil ila ma fauqaha. Mulailah dengan kitab-kitab sigor, buku-buku kecil, dan perhatikan baik-baik. Kemudian berpindah, melangkahlah kepada apa yang di atasnya. Hatta tahsula alal ilm, sampai engkau mendapatkan, memperoleh ilmu. Syai'an fasyai'an, sedikit demi sedikit. Naam. Dari hadza babun, hadza kitabun, ya Mbah. Naam. Isim musanna babun, babaini, kitabun, kitabani. Nah, dari yang seperti ini baru melonjak naik. Nahu daraba Muhammadun kalban. Kasihan kalban yang dipukul terus. Ala wajin yarsukh fi qalbik wa tatma'inu ilayhi nafsuk. Nam, sehingga ilmu itu ya yarsukh, tertancap, tertanam di dalam hatimu dan menjadi tuma'nina, menjadi ketenangan di dalam jiwa, dalam jiwa-jiwa kita. Ini yang keempat. Yang kelima, ihris ala ma'rifati usul al-masail. Bersemangat untuk mengetahui pokok-pokok masail, masalah-masalah. Wa qawaidihha, dan kaidah-kaidahnya. Usul fikih, mustalahul hadis. Nah, ini usul-usul, pokok-pokok. Kemudian nahu sorof, untuk mengetahui ya kitab-kitabnya yang dikarang para ulama. Wa qaid kulli syai'in yamuru bik, dan ikatlah segala sesuatu yang engkau lewati. Artinya ada faedah yang di situ bisa diambil, dicatat, diingat. Naam. Atau diberi catatan kaki atau catatan pinggir, hawashi. Atau bisa dikumpulkan satu buku tulis dari faedah-faedah itu. Min hadzal qabil. Ya, dari perkara-perkara ini. Faqad qila, dan telah dikatakan atau sudah dikatakan, man harumal usul harumal usul. Barang siapa yang diharamkan untuk usul, yaitu tidak mengetahui perkara-perkara, maka diharamkan pula untuk sampai kepadanya. Naam. Penyair mengatakan, tarjun najat walam tasluk masalikha. Engkau ingin selamat, tetapi tidak menempuh jalan-jalan untuk selamat. Fa inna safina la tajri alal yabas. Karena perahu itu tidak akan berjalan di atas yang kering. Naam. Ingin dia untuk masuk ke dalam al-jannah, tapi tidak mau berusaha bagaimana cara untuk mendapatkan al-jannah. Ingin dia punya keturunan, tapi takut sama perempuan. Kada berani sama perempuan, bagaimana mendapat keturunan? Ya Ramadan ya. Dan nah, pingin dia untuk apa ini, dapat yang satu lagi umpamanya. Nah, tapi tidak ditempuh jalan-jalannya. Naam. Ya, Bu. Jadi berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, tapi cara-cara jalan-jalannya itu enggak ditempuh sama dia. Ya, tidak bisa untuk mendapatkannya. Yang terakhir, yang keenam. Naqish al-masail ma'a syaikhik. Dialoglah, bermunakasyahlah masalah-masalah itu bersama syekh-syekhmu, bersama guru-guru. Nabi dialogkan. Naam. Wah. Oh, ini yang mati. Yang terlap ini. Aw ma'a man tasaqqad bi 'ilman wa dinan min aqranik, atau bersama orang yang engkau merasa siqah terhadap ilmunya dan agamanya dari kerabat-kerabatmu. Naam, jadi diajak untuk berdialog. Naam. Jika dia diketahui, dipercaya ilmu dan agamanya. Wala bi an taqdira fi dhihnik aw ahadan yunaqishuk fiha idlam tumkin al-munaqasha ma'a man samina. Sekalipun ya mampu, engkau mampu fi dhihnik, dalam pikiranmu, bahwa apabila ada seseorang yang berdialog denganmu fiha, ya jika tidak memungkinkan untuk munaqasyah, ma'a bersama yang saminan, yang samin yang besar atau lebih ilmunya. Naam. Munaqasyah tentunya kita juga memandang-mandang, melihat-lihat. Ketika kita pandang siqah agamanya, terpercaya ilmunya, naam, semakin kita yakin dengannya. Tetapi kalau kita bermunaqasyah dengan ya yang kita tidak mengetahuinya, maka semakin kita membingungkan. Nah, ini enam perkara yang dinasihatkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah kepada para penuntut ilmu. Nah, agar mereka mengetahui tingkatan-tingkatan ini. Dari yang pertama sampai yang keenam. Dari tingkatan-tingkatan bagi para pemula untuk meringkas dalam menuntut ilmu. Barangkali ini yang bisa kita pelajari, sekalipun dalam kondisi seperti ini. Naam, tetapi mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan diterangi jalan kita dengan seterang-terangnya. Naam. Mudah-mudahan itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Wallahu muwaffiq. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Thank you.